Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keimanan kita akan diuji dengan keyakinan kita akan kebenaran sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita yang menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tunduk patuh taat kepada tuntunannya, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang beliau perintahkan dikerjakan. Tidak ada alasan berat, tidak mengenal susah. Tidak ada yang sulit untuk dilakukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mustahil, tidak mungkin Muhammad memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Itu mustahil. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh larangan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tawar-menawar, tinggalkan dan jauhi. Karena itu larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh berita, semuanya tanpa terkecuali, berita yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenarkan. Tidak boleh kita meragu, bimbang, mempertanyakan kebenarannya mungkin ataukah tidak, selama bisa dibuktikan secara sahih bahwa berita itu memang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Di dalam ayat ini yang baru saya bacakan adalah ayat Al-Qur'an. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jal menjelaskan bahwa pernyataan dan komitmen orang-orang yang beriman itu idza du'u ila Allahi wa rasulihi, kalau dipanggil, diseru, diminta kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, an yakulu sami'na wa ata'na. Jawaban mereka dan pernyataan mereka adalah sami'na wa ata'na. Siap, kami mendengar dan kami akan selalu melaksanakan. Ini orang yang beriman. Nah, tidak kemudian dibenturkan dengan kebiasaan, tidak dibenturkan dengan perasaan ya, ewoh pekiwoh, malu, sungkan, takut, atau pertimbangan, waduh nanti kepentingan kita akan begini dan akan begitu. Nah, tidak, firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus didahulukan dan diutamakan. Malam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita membaca sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Qala al-Imam Muslimun rahimahullah haddatsana Yunus ibnu Abdil A'la qala haddatsana ibnu Wahb qala akhbarani Amr qala sami'tu Aba Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun bima ursiltu bihi thumma yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang jelas-jelas sahih, riwayat Muslim. Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari gurunya yang bernama Yunus ibnu Abdil A'la. Yunus ibnu Abdil A'la yang digelari oleh para ulama sebagai faqih ahli Misra, tuannya ilmu fikih untuk wilayah Mesir. Cukup kalau orang sudah berbicara tentang fikih di kota Mesir dan sekitarnya di zaman itu. Yang pertama disebut namanya adalah Yunus ibnu Abdil A'la rahimahullah. Nah, ucapannya didengar oleh para pejabat. Yunus bin Abdil A'la, ucapannya didengar oleh para pejabat. Jadi ketika para pejabat pemangku wewenang dan kekuasaan akan mengambil kebijakan, memutuskan, terkadang bahkan sering mereka meminta masukan dari Yunus bin Abdil A'la rahimahullah. Minta masukannya, gimana pendapat Anda, dan didengar, bukan cuma basa-basi, didengar dan dilaksanakan. Nah, karena keilmuannya tidak diragukan, kemampuannya diakui, kedekatannya kepada Allah Azza wa Jal membuat dia pun, membuat beliau ucapannya didengar oleh orang. Nah, ketika terjadi musim kemarau panjang, beliau diminta untuk berdoa dalam salat istisqa. Beliaulah yang dipilih untuk berdoa kepada Allah untuk hujan diturunkan. Ini Yunus bin Abdul A'la rahimahullah. Hadis ini diperoleh beliau dari gurunya yang bernama Abdullah ibn Wahab. Abdullah bin Wahab, ulama besar di zamannya dan negeri Mesir juga rahimahullahu ta'ala. Salah satu min lataifi tarjamatihi, diantara biografi beliau yang membuat kita akan tercengang adalah saat namanya, namanya bukan cuma masuk dalam bursa, bukan cuma disodorkan namanya, diberi tawaran untuk menjabat sebagai qadhi, bukan seleksi dulu, enggak, namanya dipilih langsung oleh khalifah guna menjabat sebagai seorang qadhi. Seorang qadhi itu kedudukannya sangat tinggi dalam kerajaan, karena seorang qadhi memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman dan juga mengeksekusinya. Tetapi Ibnu Wahab rahimallahu taala menolak jabatan mentereng seperti itu, ditolak oleh ulama. Padahal enggak perlu iklan, tidak perlu kampanye, tidak perlu keluar duit, langsung ditunjuk, ya sini jadi qadhi. Ya, iya, nggak perlu keluar-keluar kesana kemari, tidak perlu mengumbar janji, langsung diangkat sebagai qadhi. Dengar, wah nggak mau. Kenapa para ulama tidak mau diangkat sebagai pejabat pemangku kekuasaan, sebagai penguasa dan yang semisalnya? Beberapa ulama memberikan keterangan karena mereka pada hari kiamat ingin dikumpulkan bersama para nabi dan para rasul, sementara rombongan para pejabat dan penguasa itu rombongan sendiri. Inginnya ada dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih milih tetap dalam posisinya sebagai seorang guru agama, bertugas berdakwah, mengajarkan Islam, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan nanti pada kiamat kelak dibangkitkan Allah Azza wa Jal masuk dalam rombongan para nabi dan para rasul. Tidak ingin berpisah dengan nabi walaupun sekejap. Dengar namanya dipilih, jannana nafsah, pura-pura gila. Wah, pura-pura gila. Agar apa? Tim yang dikirim khalifah melihat orang kayak gini kok dipilih jadi qadhi. Pura-pura gila, acting ya, macam-macam diperbuat. Ada seorang ulama bahkan secara sengaja pergi ke pasar, bajunya dibalik, enggak pakai sandal, teriak, tim yang dikirim khalifah, orang kayak gini mau dijadikan qadhi? Enggak deh. Coret, lapor ke khalifah, ya khalifah, nama yang Anda pilih ternyata tidak sesuai. Orang gila kok dipilih jadi qadhi? Oh iya, enggak jadi. Setelah dicoret namanya, ya kembali normal lagi. Wong itu dilakukan cuma untuk menghindar dari jabatan kok. Kalau sekarang orang enggak dapat jabatan, lanjut. Pak Bahagi lanjut. Orang zaman sekarang enggak semua sih, kebanyakan enggak dapat jabatan. Bukan pura-pura gila, gila beneran. Enggak dapat jabatan, sudah jual ini, jual ini, hutang ini, hutang itu. Bahkan bantuan ke masjid yang sudah diberikan ini, bantuan dari saya. Ternyata nama yang gak kepilih, datang lagi. Itu bantuan kemarin mana? Ditarik lagi. Kenapa? Enggak jadi kemarin, enggak kepilih. Piye toh, Mas? Sudah masjid sudah memberikan bantuan untuk masjid pula. Karena gagal terpilih, ini kan tindakan orang gila juga. Nah, orang yang normal dan sehat enggak mungkin dong sudah ngasih bantuan ke masjid ditarik lagi. Malunya 7 turunan itu. Ini ulama yang bernama Abdullah bin Wahab rahimahullahu taala, dari Amr bin Huraif, seterusnya dari Abu Yunus, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala yang meriwayatkannya di dalam kitab Al-Iman, di dalam Kitabul Iman. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak ada satu orang pun, artinya semuanya tanpa terkecuali, di zamanku ini wa min ba'di, dan sepeninggalku nanti sampai hari kiamat, semuanya dari umat manusia yang ada di alam dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia Yahudi, dia Nasrani, sama saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Yahudi dan Nasrani karena mereka memang memiliki Alkitab, Taurat dan Injil. yang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Muhammad Nasiruddin, beliau mengatakan kalau Yahudi dan Nasrani dimasukkan, faghairuhum min babi aula, tentu agama dan keyakinan yang lain lebih-lebih lagi masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, Yahudi, Nasrani, Majusi, animisme, enggak punya agama, agamanya macam-macam, dia mendengar keberadaanku sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus Allah membawa syariat Islam, menghapus semua syariat sebelumnya. Ala wajhil ladzi anzalallahu bih, kata Syekh Al-Albani demikian. Dia mendengar tentang Islam, keterangan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah turunkan. Nah, Nabi melanjutkan, kemudian dia mati, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak beriman kepadaku. Maka kata Nabi, illa kana min ashabin nar, pasti dia masuk neraka. Yang bilang bukan saya, yang menyampaikan Nabi Muhammad junjungan kita dan kekasih kita. Maka tadi di depan saya berikan mukaddimah, kembali kepada keyakinan dan keimanan kita. Beriman, percaya, yakin dengan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Dan ingat tadi saya sudah bacakan ayatnya. Orang yang beriman itu kalau disebutkan ayat Allah, disampaikan hadis Nabi, pernyataan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Ini Nabi yang bersabda sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dengan tegas, siapapun dia yang mendengar tentang Nabi Muhammad, tentang Islam, tentang Islam sebagai syariat yang menghapus seluruh syariat sebelumnya, syariat yang sempurna, ajaran yang terbaik, agama yang diterima di sisi Allah satu-satunya, tapi ternyata dia tidak masuk Islam, tetap Yahudi, Yahudi, Nasrani, Nasrani, sampai meninggal dunia tetap dalam posisi seperti itu, tidak beriman dan tidak masuk Islam. Nabi yang mengatakan illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penduduk neraka. Ini prinsip, prinsip umat Islam sejak dulu ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari-hari ini ma'asyiral muslimin, prinsip dan akidah umat Islam yang seperti ini mulai coba untuk didangkalkan. Pendangkalan akidah, keyakinan kita yang bersifat prinsip ini kemudian ingin digerus, dihabiskan, dihapus. Menganggap orang Yahudi sebagai saudara, menganggap orang Nasrani sebagai saudara, Tuhannya sama, sama-sama ajaran samawi, keyakinannya juga sama, ini sama saudara kita. Ya silakan Anda memilih mengikuti ucapan seperti ini atau tunduk dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan lengkap dengan sanadnya. Nabi mengatakan illa kana min ashabin nar, orangnya pasti masuk neraka kok. Nabi yang menyatakan seperti ini, bukan saya. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tidak mengajarkan kebencian yang berbuntut pada kezaliman. Islam juga tidak membenarkan kemudian mengganggu, menyakiti, membunuh, melempar, nah, menganiaya terhadap mereka. Islam tidak membenarkan. Tetapi tolong jangan kebablasan. Kebablasannya sampai dianggap sebagai saudara, dianggapnya semua agama itu sama. Surat Al-Bayyinah, surat pendek yang sering kita dengar, selalu kita baca, apalagi kalau bulan Ramadan salat tarawih. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Allah yang berfirman. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, demikian juga dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wa Nasara. Allah menyatakan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam. Ini akidah umat Islam. Tolong jangan didangkalkan, jangan digerus, jangan diganggu-ganggu, jangan digoyahkan dengan apapun cara, dengan apapun alasannya. Karena di dalam ayat Al-Quran sekian banyak Allah menyebutkan seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah satu-satunya hanyalah Islam. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua ajaran yang diturunkan Allah sebelumnya terhapus dan tidak lagi berlaku. Yang berlaku adalah Islam. Yang berlaku adalah Islam. Sakit hati ini. Mestinya seperti itu, sakit. Mestinya perasaan kita teriris-iris, mestinya seperti itu. Nah, ketika seorang paus sinode yang ketiga beberapa tahun yang lalu, nah, tiada, mati paus yang tinggal di Mesir, gereja Koptik Alexandria di kota Mesir, yang katanya pejuang kemanusiaan, yang punya jasa besar di dunia kemanusiaan, nah, meninggalkan dunia ini. Wah, ucapan bela sungkawa, ucapan turut berduka, la haula wala quwata illa billah, juga datang dari tokoh-tokoh Islam dalam tanda petik. Rame-rame menyatakan bela sungkawa, turut berduka, beliau adalah pejuang kemanusiaan yang ini, yang ini. Orang Islam menyatakan bela sungkawa dan ucapan berduka. Ada enggak ajaran yang seperti ini? Allah tadi sudah menyatakan fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, sebaik apapun dia, sebanyak apapun andil dan perannya dalam dunia kemanusiaan, membantu pengungsi, menyiapkan panti-panti dan yayasan orang-orang jompo, anak yatim, membantu negara miskin, mengadakan kunjungan ke wilayah-wilayah kumuh, sebanyak apapun kebaikan dalam tanda petik yang dia lakukan, itu tidak bermanfaat apapun di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah yang berfirman dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah menyatakan dalam surat Al-Furqan ini, kami datangkan semua yang telah mereka perbuat pada hari kiamat nanti, فَجَعَلْنَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, lalu akan kami jadikan yang mereka perbuat itu seperti debu-debu yang berterbangan, tidak bermanfaat apa-apa. Nah, tidak bermanfaat apa-apa. Ucapan bela sungkawa, ini contoh kecil saja, beberapa tahun yang lalu, mungkin 3-4 tahun yang lalu, paus sinode ketiga, paus ke-117, saya masih ingat itu. Nah, di gereja Koptik Alexandria, Mesir. Salah satu yang menyatakan ucapan bela sungkawa dan dalam rilis resminya itulah adalah Presiden Ikhwanul Muslimin yang kita kenal namanya Muhammad Mursi itu. Dulu ketika masih menjabat sebagai Presiden Ikhwanul Muslimin, IM, yang katanya musuh barat, katanya memperjuangkan Islam. Ya, tapi kenyataannya seperti ini. Rilis resmi dalam laman mereka itu, ucapan bela sungkawa, berduka cita, dipuji lagi. Bukan cuma ucapan bela sungkawa dipuji, beliau telah melakukan ini, ini, ini. Ya akhi, saudaraku, firman Allah tadi mau dikemanakan? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mau dikemanakan? Mau dikemanakan? Jelas beda. Cukup diamkan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Cukup. Begitu, tidak perlu bela sungkawa, berduka cita. Semoga diganti dengan paus yang lebih baik. Ini. Orang Islam yang meninggal belum tentu dia mengucapkan bela sungkawa sampai seperti itu. Nah, belum tentu. Ini sangat menyedihkan, sakit. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Nah, kalau kita mau membuka sejarah, sejarah Islam, tokoh-tokoh Ahlul Kitab, tokoh-tokoh Ahlul Kitab dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani, mereka yang Allah berikan hidayah, mereka menjadi saksi dan mereka memberikan persaksian tentang kebenaran Islam dan tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sebagai contoh Raja Najasyi, penguasa dataran Afrika. Penguasa dataran Afrika. Pada saat sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke sana, orang-orang Quraisy mengirim tim pemulangan, deportasi. Mereka membujuk dengan berbagai cara, termasuk cara berdusta dan bohong, menghasut raja agar memutuskan untuk memulangkan mereka ke negeri asal, Mekah. Tapi Allah gagalkan, Allah gagalkan, Allah gagalkan. Raja Najasyi adalah pemeluk agama Nasrani. Kerajaan Habasyah ketika itu adalah kerajaan Nasrani. Tapi jangan lupa Raja Najasyi ini juga seorang pemeluk Nasrani yang setia, ketat, belajar Injil, membaca Injil, belajar kepada para pendeta Nasrani yang masih lurus. Nah, ini orang-orang Mekah, tim deportasi ini kemudian udah kita adu domba saja ini antara Najasyi dengan orang-orang pengikut Muhammad itu. Kita bilang, Raja, orang-orang Islam ini ternyata ngobongnya gak sopan tentang Nabi Isa, tentang Isa bin Maryam. Hah? Maunya begitu skenarionya. Datang menemui raja-raja, sudah pernah mendengar ucapan mereka tentang Isa bin Maryam? Yaquluna qaulan azima. Orang-orang Islam ini punya keyakinan, waduh, saya gak berani ngomong nih raja. Gitu. Tapi Raja Najasyi adalah seorang raja yang adil dan bijak. Beliau mengatakan, panggil mereka, saya ingin mendengar secara langsung jawaban mereka seperti apa. Ja'far bin Abi Talib yang maju menjelaskan, Isa bin Maryam Abdullahi wa rasuluh wa ruhuh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Cukup. Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan juga utusan dari Allah. Dia adalah ruh dan kalimat yang dilemparkan Allah untuk Maryam alaihis salam. Raja Najasyi turun dari singgasananya, ambil kayu kecil ini, kayak korek api dipatah-patah. Kata Najasyi, demi Allah, jawabanmu ini tidak ada bedanya dengan keyakinan kami orang Nasrani. Walaupun sekecil ini, sama. Ini persaksian dari tokoh Nasrani di zaman itu, yang akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Ketika meninggal dunia, tidak disolatkan secara Islam. Nabi Muhammad kemudian mengajak para sahabat untuk mensolatkan jenazah Raja Najasyi secara gaib di kota Madinah disolatkan. Nah, ini pengakuan dari seorang tokoh Nasrani di zaman itu. Heraklius, Raja Romawi, juga sama. Heraklius, Raja Romawi, ketika mendengar tentang perkembangan Islam, Raja Heraklius penasaran dengan berita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan rombongan Abu Sufyan yang berdagang ketika itu dan memang sampai di negeri Syam, pusat kerajaan Romawi ketika itu memang daerah Syam. Heraklius meminta agar rombongan dari Mekah itu didatangkan, dihadirkan. Abu Sufyan yang menjadi juru bicara. Beberapa pertanyaan diajukan oleh Heraklius. Siapa yang secara nasab dekat dengan orang yang ngaku nabi ini? Saya. Bapaknya ada yang pernah jadi raja? Enggak ada. Ada bapaknya, nenek moyangnya yang pernah mengajak dengan hal yang sama? Enggak. Pengikutnya orang miskin, orang kaya? Orang miskin. Budak atau orang bebas? Ada yang budak, ada yang bebas. Pengikutnya bertambah? Bertambah. Ada yang murtad karena benci? Enggak ada. Pertanyaan semua dijawab. Apa yang diajarkan? Begini. Terjadi peperangan? Iya. Siapa yang menang? Ya kadang menang, kadang kalah. Ada beberapa belas pertanyaan diajukan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi. Sebagiannya menggambarkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, dan itu tersebut di dalam kitab Injil. Saya ulangi kembali, Raja Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan itu bukan basa-basi. Sebagiannya berdasarkan apa yang beliau baca dari kitab Injil tentang ciri dan sifat Nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman. Setelah terjawab semua oleh Abu Sufyan, Heraklius mengatakan, demi Allah, saya sudah yakin bahwa Nabi terakhir itu akan muncul. Tetapi saya tidak pernah menyangka, ternyata dia, Nabi terakhir itu, justru muncul dari kalangan Arab. Tapi untuk yakin, saya yakin akan muncul. Demi Allah, wahai Abu Sufyan, kalau misalkan yang engkau katakan tadi semuanya benar, sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada, saya memiliki maudhi'a qadamayya hadha. Orang ini, yaitu Nabi Muhammad, suatu saat nanti akan mampu menguasai tempat kedua telapak kakiku ini berpijak. Itu sudah sebuah keyakinan loh, gak pikir-pikir panjang. Ini Heraklius mengatakan pasti sampai di sini kekuasaannya. Dari mana Heraklius tahu kalau bukan dari kitab Injil yang dia baca? Bukan cuma meramal, bukan cuma memperkirakan. Itu sebuah jawaban yang pasti. Kata Heraklius selanjutnya, seandainya saya bisa memastikan bisa ketemu dengan dia, saya akan tekadkan asa untuk bertemu dengannya. Lau kuntu indahu laghassaltu qadamah. Kalau misalkan saat ini saya bisa berada di sampingnya, akan aku basuhkan telapak kakinya. Akan melayani Nabi Muhammad. Dibersihkan kakinya, bukan cuma disiapkan sandal, bukan cuma ini, kakinya siap dibasuh. Heraklius siap membasuh dan bersihkan telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kesaksian dari tokoh Nasrani, raja lagi. Raja. Bukan raja kerajaannya kecil, Romawi Imperior, Imperium, kerajaan besar. Kekuasaannya yang meluas dan melebar, tanah Eropa, daratannya semua, plus daerah Syam, Mesir, dan yang lainnya di bawah kekuasaan Romawi. Itu seorang raja yang mengakui. Melihat gelagat seperti itu, ini para pendeta, para panglima perang, orang-orang dekatnya sudah mulai gurusa-gurusin. Heraklius sempat menyampaikan kepada para pengikutnya, sudahlah kita terima aja ajaran dia ini, ajaran Muhammad. Ribut, wah, teriak-teriak sini. Heraklius karena gengsi, takut kehilangan kedudukan, takut dijauhi, takut ditinggalkan pengikutnya, kan gitu ya. Keimanannya yang seharusnya dipilih kalah dengan kepentingan yang sifatnya duniawi tadi. Takut ditinggal pengikut, takut jabatannya hilang, takut kedudukannya diambil, takut diprotes, takut ini segala macam ya. Kata Heraklius, enggak, cuma pengen nyoba aja kok, cuma pengen ngetes. Enggak serius aku. Padahal dalam hati kecilnya mengakui kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heraklius, pengakuan. Nah, Salman Al-Farisi, contoh ketiga, yang berkeliling puluhan tahun lamanya mencari kebenaran dari satu pendeta Nasrani, pendeta yang lainnya, pindah lagi. Setiap-tiap pendeta itu ditinggalkan bukan karena apa, tapi karena meninggal dunia. Setiap kali pendeta itu akan meninggal dunia, Salman bertanya, wahai bapak pendeta, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, wahai bapak pendeta, wahai guru, engkau kan tahu aku punya semangat untuk beribadah. Kepada siapa engkau berwasiat kepadaku agar aku belajar kepada dia? Kata pendeta itu, wahai anakku, yang aku ketahui di bumi ini yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa dengan benar hanyalah pendeta si A di sana. Temuilah dia, sampaikan salam dariku. Begitulah percakapan kecil antara Salman dengan sang guru. Pendeta meninggal dunia, Salman Al-Farisi cari sana, mengabdi, melayani sang pendeta. Pas hampir meninggal, pertanyaannya sama, wahai bapak pendeta, wahai guruku, engkau kan tahu aku ingin mencari kebenaran. kalau engkau meninggal kepada siapa engkau wasiatkan aku untuk belajar kepadanya? Wahai anakku, tidak ada lagi yang aku ketahui mereka yang hidup di atas muka bumi ini seperti ajaran Nabi Isa yang sesungguhnya, kecuali pendeta si B. Terus sampai akhirnya guru yang terakhir, pendeta Nasrani, ketika akan meninggal dunia juga sama. Kata pendeta tersebut, wahai putraku, wahai anakku, wahai muridku, sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini yang beribadah di atas ajaran Nasrani seperti halnya ajaran Nabi Isa bin Maryam. Gak ada lagi. Aku adalah orang terakhir. Tetapi wahai putraku, masa munculnya Nabi terakhir sudah semakin dekat. Lihat, pendeta-pendeta Nasrani zaman itu sudah bisa membaca. Inilah masanya Nabi yang terakhir itu muncul. Karena madhkurun wa maktubun fil Injil wa Taurah. Disebutkan, ditulis dalam Taurat dan Injil tentang Nabi terakhir yaitu Muhammad. Bahkan namanya pun, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah wa muwashshiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Ahmad adalah Muhammad. Ciri fisiknya, tempat lahirnya seperti apa, tempat hijrahnya bagaimana, tanda-tanda kenabiannya seperti apa, lengkap ditulis dalam Taurat dan Injil. Tetapi yuharrifuna, mereka sendiri yang merubah-rubah, mengganti-ganti, menghapus. Sekian banyak ayat dihapus, dihapus, diganti, dirubah-rubah. Nah, tetapi para pendeta yang tadi Nasrani yang masih di atas ajaran Nabi Isa bin Maryam menyatakan seperti itu. Menyatakan seperti itu. Yang terakhir begitu, wahai putraku, sudah masanya Nabi terakhir muncul. Nah, dia berasal dari negeri seperti ini, akan berhijrah ke sebuah negeri yang panas, tandus, dikelilingi oleh dua gunung. Nah, tetapi di sana banyak pohon-pohon kurma, kebun-kebun kurma. Dia tidak makan barang sedekah, tetapi dia mau makan makanan hadiah. Di antara kedua bahunya ada tanda kenabian, cap kenabian. Lingkaran berwarna hitam ditumbuhi bulu-bulu lembut, nah, seperti besarnya telur burung ada di antara kedua bahu, kedua pundak Nabi di bagian belakang. Itu tanda-tanda dan cirinya. Luar biasa kan, disebutkan dalam Injil. Tapi Injil yang masih bersih, Injil yang masih asli, nah, Injil yang masih asli. Akhirnya Salman al-Farisi begitu, cari berita, cari berita, sampai ditipu, dijadikan budak, kambing-kambingnya dirampas orang jadi budak. Perjalanan panjang dari Persia, dari Iran zaman sekarang ini, sampai ke Madinah. Wah, gonta-ganti majikan, diperjualbelikan sebagai budak. Sampai akhirnya menjadi budak orang Yahudi di pinggiran kota Madinah. Nah, sedang bekerja membersihkan kurma, karena dia budak, ternyata sepupu majikannya datang dari Madinah. Eh, sepupuku, ada orang baru datang di Madinah, katanya ngaku sebagai nabi. Salman al-Farisi yang baru manjat pohon kurma, dengar nabi, pelosot turun. Eh, ngomong apa tadi? Ceplak. Ditampar sama majikannya. Eh, kamu itu budak, Maya. Kerja lagi. Oh iya ya, budak. Saking senengnya kan ya. Nunggu-nunggu nabi, nabi, nabi. Mana nabi terakhir, mana nabi terakhir. Dengar sedikit, ada nabi katanya ngaku nabi datang di Madinah. Turun, lupa statusnya. Bukan update status, lupa status. Sudah selesai masa kerjanya sore ya. Yang namanya budak kan ada jam kerja, ada jam istirahat. Bawa kurma sekeranjang, datang ke pusat kota Madinah. Ikut-ikut kumpul-kumpulan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Salman datang, wahai tamu, orang yang mulia, orang agung, saya punya sedikit kurma sedekah dari saya, silahkan dimakan. Kata Nabi Muhammad, ayo dimakan, dimakan, dimakan. Minta sahabatnya makan. Kata Salman, saya perhatikan Nabi, orang itu ternyata tidak makan kurma. Ini tanda pertama, tidak mau makan barang sedekah. Besoknya bawa lagi sekeranjang kurma. Eh, tamu agung, kemarin saya perhatikan Anda gak makan, ini sekarang hadiah buat kamu. Nabi minta para sahabat untuk makan, beliau juga ikut makan. Dua, kalau makanan hadiah mau dimakan. Sampai suatu saat ketika ada proses pemakaman jenazah, Nabi Muhammad ikut keluar menyaksikan, Salman Al-Farisi jalan dari belakang ngikutin. Nabi juga faham, Salman Al-Farisi ingin melihat cap kenabian di belakangnya sini. Sengaja oleh Nabi dibuka bajunya ya, agak dibuka gini, sengaja agar Salman Al-Farisi melihatnya. Betul, ada cap kenabian. Nah, lingkaran sebesar telur burung hitam ditumbuhi bulu-bulu halus. Wah, saking senangnya, ini tandanya sudah. Dipeluk dari belakang, nangis, bahagia, senang. Puluhan tahun, bukan 5 tahun, 2 tahun. Puluhan tahun, sabarnya luar biasa mencari kebenaran itu. Ya memang orang mencari kebenaran butuh waktu, perlu proses yang panjang. Ini buktinya. Puluhan tahun, nangis sejadi-jadinya. Nabi Muhammad faham. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampai sedetail dan serinci ini Nabi Muhammad itu digambarkan di dalam kitab Injil. Sampai serinci ini. Tapi kalau saya buka-buka Injil enggak ada, ya sudah dipalsukan itu. Jelas tadi pernyataan pendeta guru terakhir Salman Al-Farisi, sudah enggak ada lagi orang yang beragama dan beribadah, orang Nasrani sebagaimana ajaran sesungguhnya Isa bin Maryam. Saya orang terakhir. Nah, the last man. Wow, baik itu. Orang terakhir. Gitu ya. Orang terakhir. Subhanallah, Salman Al-Farisi. Nah. Pendeta Warakah bin Naufal, contoh keempat. Yang masih sepupu dengan Ibunda Khadijah bintu Khuwailid. Ini di awal Islam loh. Kalau tadi hijrah ke Madinah sudah berapa tahun? Najasyi, apa namanya, beberapa saat sebelum hijrah ke Madinah. Heraklius, Raja Romawi, itu sudah berada di Madinah ketika beliau mengirim surat untuk para raja dan para pembesar negeri. Ini di awal Islam, baru mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Iqra, wallahi, ma'ana biqari. Baca, gak bisa baca, baca, gak bisa baca. Dekap terus. Sampai Allah turunkan ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dari surat Al-'Alaq. Nabi Muhammad pulang ke rumah menggigil gemetar, minta diselimuti, selimuti. Cerita ada apa wahai suamiku? Ceritakan semua kepada Ibunda Khadijah. Setelah tenang, Ibunda Khadijah mengajak Nabi Muhammad menemui sepupunya, seorang pendeta bernama Warakah bin Naufal. Didengarkan ceritanya, langsung Warakah bin Naufal menyimpulkan langsung loh, tanpa pikir panjang, demi Allah yang menemui engkau wahai putra pamanku, gitu panggilannya, yang menemui engkau di gua itu adalah yang menemui Musa alaihi salatu wassalam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Lihat langsung kesimpulan pertama ini, demi Allah, kata Warakah bin Naufal sang pendeta ini, nah, engkau akan diusir kaummu sendiri. Seandainya aku masih hidup, aku akan membela kamu. Nabi Muhammad mengatakan, awa mukhrijiyahum, mereka akan mengusir saya. Iya, kata pendeta Warakah bin Naufal, tidak ada orang yang berdakwah dan menyampaikan seperti yang engkau sampaikan, kecuali pasti akan diusir dan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Maka pengikut para nabi itu ya wajar kalau dibenci dan dimusuhi. Nah, diancam, ingin diusir segala macam. Jangankan kita, para nabi dan para rasul pun demikian. Nah, itu pendeta Warakah bin Naufal, pengakuannya. Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi, datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, saya akan ajukan beberapa pertanyaan. Yang bisa menjawab ini cuma Nabi. Kenapa? Disebutkan di dalam Taurat lengkap ciri dan tanda seorang nabi itu bisa menjawab pertanyaannya. 1, 2, 3, jawabannya begini. Beberapa pertanyaan yang diajukan dijawab dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Abdullah bin Salam mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Saya bersaksi tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi engkau adalah benar-benar utusan Allah. Langsung masuk Islam. Kenapa? Ternyata berita di dalam Taurat tentang nabi yang terakhir memang betul nyata fakta ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam. Kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, innal yahud qaum buhtin. Orang Yahudi ini bangsa pendusta. Orang Yahudi itu bangsa pendusta. Ini yang menyebut bukan saya, mantan pendeta Yahudi, rahibnya mereka, sahabat Nabi Abdullah bin Salam. Begini wahai Nabi, saya ingin membuktikan kepada Anda. Coba Anda panggil tokoh-tokohnya. Saya sembunyi nanti. Saya bersembunyi. Coba Anda tanyakan kepada mereka, Abdullah bin Salam ini menurut mereka seperti apa? Dikumpulkan Nabi tokoh-tokohnya, yuk kumpul semua. Datang mereka. Abdullah bin Salam sembunyi di belakang layar, di belakang dinding. Kata Nabi Muhammad, "Kaifa Abdullah bin Salam fiikum?" Menurut kalian Abdullah bin Salam seperti itu? Wah, dipuji, puji-pujinya tinggi banget. Wah, tokoh kami, pendeta kami, orang alim di antara kami, orang terbaik di antara kami, pujinya setinggi langit. Sudah dipuji begitu ya, habis-habisan sudah habis kata-kata untuk memuji. Abdullah bin Salam keluar. Sambil mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Mengucapkan dua kalimat syahadat di pohon ini, wah, bukan dalam hitungan menit, 0, sekian detik, langsung, ya Muhammad, Abdullah bin Salam itu orang paling kasar, paling jahat, paling jelek, wah. Dihabisi sehabis-habisnya. Kan itu. Dihabisi sehabis-habisnya. Subhanallah. Ini orang-orang Yahudi. Terjadi momen seperti ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tetapi saya kira beberapa contoh ini cukup ya. Cukup untuk membuktikan bahwasanya tokoh-tokoh Nasrani di zaman dulu yang betul-betul mempelajari Injil sebagaimana mesti dan seharusnya, itu mereka mengerti betul tentang kebenaran Islam. Kita yang hidup di zaman ini tidak perlu membuka Injil Barnabas, Injil Paulus, Injil Yohanes, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, enggak perlu dibuka-buka, ya saya ingin membuktikan apa namanya bahwasanya Islam itu benar. Tidak perlu. Cukup ayat dan hadis tadi, cukup dengan persaksian orang-orang tadi, cukup. Nabi Muhammad begitu marah. Marahnya bukan ke sembarang sahabat. Marahnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ingat yang dimarahi siapa? Umar bin Khattab. Yang memarahi Rasulullah. Kapan? Di zaman wahyu. Apa yang dilakukan sahabat Umar? Membuka-buka lembaran kitab Taurat. Dibuka-buka. Nabi melihat, marah kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Engkau ragu dengan kebenaran agama kita? Lihat Umar bin Khattab yang sudah pasti masuk surga, imannya mentok. Mentok itu sudah betul-betul ya, tinggi sekali. Di zaman wahyu lagi. Di zaman wahyu. Artinya kemungkinan untuk tersesat enggak ada lah. Sudah dipastikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ada nabi yang akan mengingatkan, menegur, meluruskan. Itu dilarang untuk membuka-buka lembaran Taurat. Itu pun Taurat zaman dulu, bukan Taurat zaman sekarang. Nabi marah. Maka tidak perlu acara apa namanya debat dengan misionaris, ya. Kemudian apa membahas Injil, membuktikan bahwasanya Injil itu ada kontradiksinya, ada begini, menghabis-habiskan waktu. Cukup ayat kita sudah yakin kok. Dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini terkait dengan eksistensi Islam kita. Eksistensi Islam kita. Islam kita ini sebagai umat Islam. Muslimun, orang Islam. Jadi ikutilah aturan-aturan di dalam Islam. Lakukanlah bimbingan-bimbingan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang mengajarkan Islam. Jangan buat aturan sendiri. Ikutilah aturan dan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga ikuti pemahaman para ulama. Pemahaman para ulama, bukan ulama zaman sekarang. Ulama yang berbicara bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang diulamakan, nah, bukan. tetapi betul-betul ulama itu yang diikuti. Ini sebentar lagi tanggal 25 Desember. Hari ini tanggal 22, besok 23, beberapa hari lagi. Orang Islam demi menjaga akidah dan eksistensinya tidak perlu mengucapkan selamat Natal untuk orang Nasrani. Tidak perlu. Apalagi sampai mengadakan PAM swakarsa pengamanan gereja. Masjid aja tempat ibadah umat Islam tidak pernah dia jaga, gak pernah dibuat pos ronda. Giliran orang Nasrani mengadakan kebaktian, puji-pujian kepada Tuhan, berbuat syirik, kekufuran, dibuat pengamanan gereja. Kalau ada orang Islam lewat, apalagi berjubah jenggot seperti, jangan dekat-dekat. Udah curiga sama kita. Emang kita pengen ngebom? Enggak deh. Iya. Enggak. Subhanallah, buat atas nama umat Islam lagi. La haula wala quwata illa billah. Hadis yang kita bahas, ayat-ayat yang saya bacakan tadi, cukup. Ingat, kita tidak mengajarkan kebencian. Berarti boleh dong Ustaz dibom? Enggak boleh. Boleh diganggu? Enggak boleh. Boleh dilemparin? Enggak boleh. Nah, kita juga tidak boleh kemudian melakukan perbuatan zalim. Kemudian apa, tempat parkirannya bannya dibocorin semua. Tempat parkiran gereja misalkan. Atau bawa ular weling ada berapa ratus ekor dilempar ke dalam gereja biar wah, nah, lampunya dimatiin. Lempar bom molotov itu juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak seperti itu. Kebencian kita adalah kebencian yang tertuntun. Kebencian kita adalah kebencian yang syar'i. Kebencian kita adalah kebencian yang adil, bukan kebencian yang berdasarkan sikap zalim. Ulama sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat hari besar untuk orang-orang Nasrani. Sepakat. Seperti yang disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Sepakat, ittifaq. A'immatil arba'ah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, semuanya sepakat haram hukumnya menghadiri, mengucapkan selamat untuk hari-hari besar mereka. Kalau diundang, tidak perlu datang. Apalagi buat spanduk kami keluarga besar Haji Mukhtar. So, pakai haji lagi mengucapkan Happy Christmas. Opo hari Yesus itu. Selamat Hari Natal untuk saudara-saudara kami orang-orang Nasrani. Tingkatkan toleransi dan wah buat spanduk tuh. Astaghfirullahaladzim. Ayat dia langgar, hadis dia langgar, kesepakatan ulama dia langgar. Jangankan menghadiri, jual beli barang. Mohon maaf untuk para penjual barang. Jual beli barang yang dipastikan untuk mensukseskan acara perayaan hari besar mereka aja haram hukumnya. Ulama yang bilang, misalkan ada panitia perayaan Natal datang toko sembako besar, datang ini, Pak, ini kami beli gula satu kuintal untuk perayaan besok malam Natal. Wah, satu kuintal deh. Hitung-hitungan, wah, badin oke ini. Pribon? Itu ulama yang bilang, bukan saya. Silakan dibaca kitab Ahkam Ahli Dhimmah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau nukilkan dari ulama-ulama lainnya. Ulama-ulama semuanya. Enggak boleh jual beli. Datang, ini untuk perayaan Natal. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Silakan cari toko yang lain. Wah, nanti kalau begitu kok nanti toko kita enggak laku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Nah, akidahnya tuh di situ. Itu akidah kita, prinsip. Sifatnya ini prinsip. Enggak bisa ditawar-tawar. Nah, oh enggak bisa, Pak. Kalau untuk kegiatan seperti itu, saya ini muslim. Tapi enggak, saya muslim. Tolong di tempat yang lain saja. Kehilangan pelanggan enggak apa-apa, Allah ganti dengan lebih baik. Allah ganti dengan lebih baik. Nah, jangankan itu. Subhanallah, ulama Al-Imam Malik rahimahullah Kemudian dikatakan oleh salah seorang ulama, la a'lamu abana man ikhtalafa fih, saya tidak tahu adanya orang yang menyelisih pendapat Imam Malik ini. Kata beliau, ini kapal penumpang, ya, kapal penumpang, kapal penumpang umum. Ternyata rombongan orang-orang Nasrani naik di situ. Tujuannya untuk ke satu sebuah gereja guna merayakan hari-hari besar mereka. Ini perahu umum loh. Ulama berfatwa tidak boleh ikut menumpang kapal itu. Lebih bagus sabar nunggu kapal yang lainnya. Sampai seperti itu. Sekapal seatap aja gak mau. Kenapa? Karena mereka akan mengadakan acara seperti itu. Nah, tanzilu sukhtah minallahi azza wa jal alaihim, murka Allah akan turun untuk mereka. Sampai seperti ini masalah prinsip. Tapi ingat, kita tidak mengajarkan kebencian yang berbasis kezaliman. Kita tidak membenarkan apa namanya kegiatan peledakan, kemudian apa namanya pembakaran, pembunuhan, perusakan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Terus ya biasa aja lah, nggak usah ngucapin selamat, ya udah hari 25 Desember ya hari biasa, hari biasa, nggak usah buat spanduk, nggak usah buat ini dan yang semisal, nggak usah. Nah, biasa-biasa aja, nggak usah dianggap. Walhamdulillah, ulama Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Buya Hamka, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya menghadiri dan juga mengucapkan Natal. Alhamdulillah. Walaupun saat itu kemudian menjadi apa, dipolitisasi zaman itu, di zaman itu Buya Hamka. Nah, tapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia sudah punya pegangan yang kuat. Jadi tidak usah ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Mas, nek memahami Al-Qur'an ojo dengan pemahamanmu dewe, Mas. Memahami Al-Qur'an itu ada caranya, ada protapnya. Fahami Al-Qur'an dengan pemahaman Al-Qur'an. Fahami Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Fahami Al-Qur'an dengan pemahaman sahabat. Baca keterangan para ulama seperti apa. Memahami ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayo kita saling begini, saling mencintai, saling mendukung, saling membantu. Sampai pun dalam urusan ibadah dan keagamaan, saling mendukung, saling ini. Tidak seperti itu, Mas, memahaminya. Ayat lakum dinukum waliyadin ini artinya untukmu agamamu, untukku agamaku, dan kita beda. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dalam surat Yunus Allah menjelaskan tafsir dari ayat lakum dinukum waliyadin. Tafsirnya Allah sebutkan sendiri dalam Al-Qur'an. Jadi enggak usah ditafsirkan sendiri, Allah yang menafsirkan. Allah menyatakan kalian wahai orang-orang kafir berlepas diri dari apa yang aku lakukan, dan saya pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Itu tafsir dari lakum dinukum waliyadin. Siapa yang menafsirkan? Allah dalam surat Yunus ayat 41. Nah, kalau tidak 40-an lah, insyaallah 41 atau 46 sekitar itu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ini semua ma'asyiral muslimin saya sampaikan sebagai bentuk nasihat, karena ini adalah eksistensi akidah kita. Sesuatu yang bersifat prinsip tidak bisa ditawar-tawar. Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan di atas ucapan siapapun. Aturan Islam harus diutamakan di atas aturan-aturan manapun. Tetapi ingat, yang perlu ditegaskan lagi, kita tidak mengajarkan kebencian berbasis kezaliman. Benci kita adalah benci yang terbimbing. Benci kita adalah benci yang syar'i. Nah, itu yang perlu diingat selalu demi menjaga eksistensi Islam yang ada pada diri kita. Walhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memilih kita semua menjadi bagian dari umat Islam. Menjadi bagian dari umat Islam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk wafat di atas Islam juga, memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah untuk kali yang terakhir sebelum nafas yang terakhir sempat mengucapkan apa, kalimat la ilaha illallah. Itu harapan kita, eksistensi di atas keislaman kita. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.